Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam, kita telah menyelesaikan membaca hadis Al-Irbab Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu beserta penjelasannya, syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam, kita melanjutkan membaca hadis berikutnya, atau lebih tepatnya asar ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha, setiap ibadah yang sahabat Muhammad tidak beribadah dengannya, fala ta'abbaduha, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Fa innal awwala, karena sungguhnya al-awwal, generasi pertama dari umat ini, lam yada' lil akhiri maqalan, tidak memberikan ruang bagi generasi terakhir untuk mengadakan sesuatu di dalam agama. Lam yada' lil akhiri maqalan, mereka tidak diberikan ruang untuk berpendapat dengan sesuatu yang baru dalam agama. Fattaqullaha ya ma'asyaral qura, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah wahai sekalian para ulama, ya, jika dimutlakkan Al-Qurra di zaman dulu, maka yang dimaksud adalah para penghafal Al-Quran sekaligus ulama. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah, tempuhlah jalannya orang-orang sebelum kalian. Jadi dalam asar ini juga ada peringatan untuk tidak membuat atau mengadakan bid'ah, dan perintah untuk mencukupkan diri dengan amalan salaf, man kana qablana, orang-orang yang datang sebelum kita. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan athar ini. Athar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Kata Syekh, al-aslu sunnatul rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dasar di dalam beragama adalah sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Lalu muncul pertanyaan, siapa orang yang paling mengerti tentang sunnah rasul alaihi salatu wassalam? Dijawab oleh Syekh, kata beliau, wa man hum a'rafun nas bi sunnatir rasul hum sahabatu. Siapa manusia yang paling a'raf, paling mengenal, paling berilmu tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Jawabannya adalah hum sahabatuhu. Jawabannya adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa demikian? Karena memang mereka lah yang menyaksikan peristiwa-peristiwa di mana ayat-ayat dari Al-Quran turun, ataukah peristiwa-peristiwa di mana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan oleh beliau. Sebabun nuzul, sebabu al-wurud, mereka paham semua karena mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Walaysal khabaru kal muayyana, tidak sama antara khabar dan sesuatu yang disaksikan langsung dengan mata kepala kita. Mereka menyaksikan langsung peristiwa peristiwa yang terjadi. Naam. Humul ladzina yubayyinuna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang menjelaskan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Yarwawunaha wa ya'maluna biha, mereka yang meriwayatkannya kepada kita. Ya, mereka adalah muballighun. Orang-orang yang menyampaikan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah wasilah, perantara antara umat dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Iya. Dan juga tentu mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkannya. Fal akhdhu bima ya'malu bihi sahabatu akhdhun bi sunnatir Rasul alaihi salatu wasallam. Maka mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabah berarti juga mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa dikatakan demikian? Li'annahum aqrabun nasi ilal Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah manusia yang terdekat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hum talamidhuhu wa ta'allamu minhu, mereka adalah murid-murid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ya, yang mengambil ilmu langsung dari beliau, wa ta'allamu minhu, belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini alasan kenapa dikatakan mengamalkan amalan yang mereka amalkan berarti sama saja kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wahum yuhibbuna sunnatahu alaihi assalam. Para sahabat mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada sunnahnya. Wallahu jalla wa ala amara bidzalika biqaulihi, dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan itu dengan firman-Nya, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum biihsanin. Wassabiquna al-awwalun dan as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, minal muhajirin dari kalangan al-muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Makkah meninggalkan negeri mereka, wal ansar dan para sahabat dari kalangan ansar yang memberikan an-nasr, pertolongan kepada Rasulullah dan para muhajirin berada di Madinah, walladzina taba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hum, dhamir hum kembali kepada al-muhajirin wal ansar. Ini pujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah qudwah, panutan di dalam beragama, di dalam menjalankan agama Islam. Tapi dengan syarat mengikuti mereka bi ihsan. Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Ya, ini bi itqanin, dengan sempurna. Ya, mengikuti mereka dengan baik, dengan sempurna, min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa ada ifrat, kekurangan, tidak pula tanpa ada ifrat berlebihan, tidak pula tafriq kekurangan. Ya. Tanpa ghulu ekstrim, berlebihan, melampaui batas, tidak juga kurang. Nah, baik. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah, ridha dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah menjanjikan untuk mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah janjikan kepada mereka jannatin tajri tahtahal anhar, jannat, kebun-kebun di dalam syurga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Ya, ma'ruf di dalam jannah ada 4 sungai. Nah, ya, 4 jenis sungai yang mengalir padanya minuman-minuman yang lezat. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Ya. Terus berada di atas kenikmatan. Tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Tidak seperti kenikmatan di dunia. Di dunia sebanyak apapun harta yang kita miliki, senikmat apapun kenikmatan yang kita rasakan, itu sifatnya sementara. Sementara. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qallama jawaza dzalika. Umur umatku antara 60-70 tahun, sedikit yang melewatinya. Sekarang kita hitung umur kita, kurangi 60-70 tahun, tinggal berapa? Kita yang sudah berumur 30 atau 40, tinggal 20 tahun. Tidak terasa. Nah, maka jangan seorang terlelekan dengan kehidupan duniawi. Kita akan tinggalkan semua. Tidak ada yang dibawa ke kuburan kecuali amal salih. Hanya 3 helai kafan yang menutupi tubuh kita, rumah kita yang mewah, kendaraan kita yang mewah, enggak dimasukkan ke dalam kuburan. Pernah lihat orang dikuburkan dengan rumahnya, dengan mobil Avanza-nya misalkan? Enggak ada. Amal salih, barakallahu fikum. Dzalikal fawzul 'adzim. Ya, mereka kekal di dalam surga selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, mereka enam itu adalah al-fawz, keberuntungan, kemenangan al-azim yang besar. Kata Syekh Hafizahullah, as-sahabah radhiyallahu anhum ijma'uhum hujjatun. Para sahabah, kesepakatan mereka, ijma' mereka adalah suatu hujjah. Ya, suatu hujjah. Jadi Al-Quran, kemudian sunnah, lalu setelahnya ijma' sahabah. Ijma' sahabah. Nah, adapun jika terjadi perselisihan di kalangan mereka, maka berarti bukan hujjah. Kita berusaha, ya, mengambil pendapat yang sejalan dengan dalil Al-Quran maupun sunnah. Qala fa idza amilu amalan, maka apabila mereka mengamalkan sebuah amalan, fa huwa min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Wa amma man jaa ba'dahum fa innahu yukhti'u wa yusibu. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi mereka, fa'innahu yukhti'u wa yusibu, maka dia bisa benar, ya, bisa keliru dan bisa benar. Bukan hujjah. Ijma' para sahabat hujjah. Ijma' orang-orang yang datang setelahnya, qad yukhti' wa qad yusib, Nah, orang-orang yang datang setelah para sahabat terkadang keliru, terkadang benar. Kemudian ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu, fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum, bertakwalah kepada Allah wahai sekalian al-qurra dan tempuhlah jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya ma'syaral qurra yuridul ulama. Al-qurra di sini maknanya adalah para ulama. Hudzaifah ketika itu berpesan kepada para qurra, yaitu para ulama. Kenapa dikatakan qurra di sini adalah ulama, bukan sekedar penghafal Al-Qur'an? Li'annahu fi dzalikal waqti al-qurra'u humul ulama'u. Karena di waktu itu para penghafal Al-Qur'an merekalah ulama di zaman itu. Walaisal muradu mujarrada man yahfadzuna al-Qur'an. Dan bukan yang dimaksud qurra di sini adalah sekedar menghafal Al-Qur'an bitajwid dengan bacaan yang bagus mengikuti kaidah-kaidah tajwid. La, bukan. Ya. Adapun istilah di zaman kita, kalau dikatakan qurra maka hanya khusus pada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan ketika membaca Al-Qur'an masyaallah bacaannya mumtaz, mujawwad. Wa huwa mujawwidun. Itu qurra, qari. Bentuk tunggalnya qari. Jamaknya qurra. Fal muradu bil qurra'i fi zamani al-awwal al-ulama'u. Yang dimaksud qurra di zaman dulu, ya, ketika mereka mengistilahkan istilah qurra, maka yang dimaksud adalah al-ulama. Kenapa? Li'annahum ma kanu yatajawazuna 10 ayatin hatta yata'allamu ma'anihin wa ya'malu bihin. Jadi para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an di zaman dulu, mereka adalah ulama. Dikarenakan mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari makna-maknanya dan beramal dengan kandungannya. Adapun kita, masya Allah, hafal Al-Quran. Tahfidz ditarget 3 tahun. Ada yang belum tahun pertama sudah mau selesai. Baru berapa bulan? Sudah mau selesai Qurannya. Nah, mau langsung dikatakan ulama? Enggak bisa. Ya. Harus paham maknanya, mengamalkannya. Ulama rabbani. Ya. 10 ayat. Mereka tidak berpindah dari 10 ayat tersebut sampai mereka memahami maknanya. Nah. Jadi di samping mereka hafalkan ayat-ayatnya juga sudah langsung tahu maknanya. Antum gambarkan saja dengan apa yang telah kita lakukan ya dari pelajaran tafsir. Kita kan belajar tafsir begitu. Satu ayat bisa 2 pertemuan. 10 ayat bisa berapa kali pertemuan. Nah, kita sekarang mau selesai dari juz berapa? 28 ya. Sudah berapa tahun kita belajar tafsir? Kurang lebih 3 tahun. Nah. 3 tahun 3 juz. 30 juz. 30 sana 30 tahun. 30 tahun. Hafal Quran dan paham maknanya. Ya, wajar kalau dikatakan ulama. Tapi kalau kita hafal Quran, ya beda metodenya sekarang. Barakallahu fikum. Ini, ya, mereka. Sehingga kalau dikatakan qurra, penghafal Quran berarti sudah paham maknanya, sudah paham tafsirnya. Barakallahu fikum. Lam yakunu yahfazuna faqat. Mereka tidak hanya menghafal saja. Ya, ini keadaan mereka. Di samping mereka menghafal, mereka pahami tafsirnya maknanya. Ammal qurra'ul ladina fi akhiriz zaman fa ulaika laysu fuqaha. Adapun qurra, para penghafal Al-Qur'an di zaman kita terakhir, ya, di akhir zaman, mereka itu bukan fuqaha, bukan ulama yang fikih, yang faqih. Mujarradu qurra yaqra'unal Qur'an walakin la yatafaqqahunahu. Sekedar penghafal Al-Qur'an, membaca dan menghafal Al-Qur'an, akan tetapi tidak memahami fikihnya, tidak memahami maknanya. Wa yaqra'una fil ahadits, dan mereka juga membaca dan menghafal hadis-hadis. Wa la yatafaqqahuna fiha, dan mereka tidak memahami maknanya. Aw yufassirunaha bifahmihim al-qasir, ataukah mereka menafsirkannya dengan pemahaman mereka yang kurang. Aw bi ahwaihim ad-dallah, ataukah mereka menafsirkannya dengan hawa nafsu mereka yang sesat, yang menyimpang. Nah, ya, datang dalam sebagian asar disebutkan kalian itu khutobahnya banyak, qurra'nya banyak, tapi ulama'nya sedikit. Al-khitab muwajjah liman? Lilladzina ya'ishuna fi akhir zaman. Orang-orang yang hidup di akhir zaman. Qurra' kalian banyak, nah. Khutobah banyak, nah. Masya Allah, ketika berceramah, berpidato, berkhutbah dengan retorika yang masya Allah, semua orang ya memandang dengan penuh takjub, tapi fikih kurang. Nah, barakallahu fikum, ini perbedaan keadaan kita dengan para ulama. Baik, jadi kesimpulan dari ucapan Hudzaifah radhiyallahu an adalah larangan beribadah dengan sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya dari salaf, dan perintah untuk mencukupkan, mengambil jalan mereka di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan bab kita, yaitu tahdzir dari bid'ah. Kita beralih ke matan terakhir dari kitab ini, ya, yaitu asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Kata penulis alaihi rahmatullah, wa qala Ad-Darimi, berkata Imam Ad-Darimi rahimahullah, yakni di dalam Sunan beliau, Sunan Ad-Darimi. Qala akhbarani Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak, memberitakan kepada kami Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak. Qala anba'ana Amr Ibnu Yahya, Hakam Ibnu Mubarak berkata, memberitakan kepada kami Amr bin Yahya. Qala sami'tu abi yuhaddits an abihi, aku mendengar bapakku menyampaikan dari bapaknya, yakni dari kakeknya Amr bin Yahya. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kami najlis, duduk menunggu di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qabla salatil ghadah, sebelum salat al-ghadah, salat fajar, salat subuh. Subhanallah, perhatikan semangat mereka, ya. Thullabul ilm zaman dulu sebelum subuh sudah menunggu di depan rumah syekhnya, gurunya. Sebelum subuh, kita talabah masih tidur, sebagiannya bangun setelah qomat, sudah dibangunkan masih tidur, qomat baru bangun. Beda memang, ya. Qala fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid, maka setelah beliau keluar, kami berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, lalu datang kepada kami, menghampiri kami Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqal, lalu beliau berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada murid-murid tadi yang sedang menunggu Ibnu Mas'ud, apakah Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, telah keluar? Qulna la. Kita menjawab, belum, kami masih menunggu. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Lalu Abu Musa al-Ash'ari duduk bersama kami menunggu sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Setelah beliau keluar, kami pun semuanya berdiri ya menghadap beliau. Faqala lahu Abu Musa, kemudian Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, barusan aku melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari. Walam ara alhamdulillah illa khairan. Dan aku tidak memandang perkara tersebut, alhamdulillah, melainkan sebuah kebaikan. Ya. Jadi Abdullah, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu sebagai na'am amir ya di Baghdad, dan Abdullah bin Mas'ud sebagai ulama, beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, tidak ingin menyimpulkan sendiri perkara yang beliau lihat itu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengagungan mereka kepada para ulama di zaman dulu. Jadi mereka dalam segala hal yastasyiruna bil ulama, mereka senantiasa musyawarah dengan ulama. Faqala in ishta fatarahu, telah engkau akan melihatnya. Qala tayyib. Qala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, apa yang engkau lihat? Kata Abu Musa al-Ash'ari kepada Abdullah bin Mas'ud, in ishta fatarahu, engkau akan melihat. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan. Aku melihat di dalam masjid ada sekelompok orang berhalaqah, julusan, sambil duduk, yantadhiruna shalah, mereka menunggu waktu sholat. Nah, baik. Jadi ada beberapa halaqah di sana. Hilaqah, ya, hilaqah, jama' halaqah. Fi kulli halaqatin rajul. Di setiap halaqah itu ada seorang laki-laki. Wa fi aidihim hasan. Dan di tangan-tangan mereka ada kerikil, batu-batu kecil. Fayaqul, lalu orang tadi ya sebagai pemandunya mengatakan, kabbiru mi'ah. Ini sambil menunggu waktu sholat ya. Daripada cerita, daripada ngobrol dunia, ya sudah ayo kita berzikir jamaah. Kata laki-laki tadi, fi kulli halaqatin rajul, pada setiap halaqah ada seseorang yang memandu mengatakan, kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Takbir mereka 100 kali sama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil menghitung apa? Kerikil tadi. Kok sekarang pakainya tasbih mungkin ya. Ya kayak Hindu itu. Pernah lihat orang Hindu? Orang Buddha atau Hindu? Orang Buddha. Pendeta Buddha. Ya, zikirnya besar. Ya. Barakallahu fiik. Tapi ini menggunakan kerikil. Yukabbiruna mi'ah, kemudian mereka pun bertakbir 100 kali bersama-sama. Fayaqulu hallilu mi'ah. Lalu kemudian ya setelah selesai 100 kali takbir, yang memandu tadi mengatakan, hendaknya kalian mengucapkan tahlil ya, la ilaha illallah, sebanyak 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah, lalu mereka pun bertahlil sebanyak 100 kali bersama-sama. Fa yaqulu sabbihu mi'ah. Lalu setelah itu dia mengatakan bertasbihlah, ucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Fa yusabbihuna mi'ah, lalu mereka pun bertasbih sebanyak 100 kali. Sudah berapa ratus? Jadi sudah bertakbir sebanyak 100 kali, bertahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Jadi 300 semua. Qala fa madza qulta lahum? Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, apa yang engkau ucapkan kepada mereka ketika melihat perkara baru tersebut yang engkau ingkari? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara amrika aw intidhara ra'ika. Aku tidak mengucapkan sesuatu pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Subhanallah. Padahal Abu Musa al-Ash'ari dia amir ketika itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengagungan dan ihtiram, penghormatan mereka kepada para ulama. Ya, menunggu fatwa Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, aku tidak mengucapkan apapun kepada mereka karena menunggu fatwamu, menunggu pendapatmu. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, apakah beliau menyetujui amalan itu ataukah malah mengingkarinya? Kata beliau, afala amartahum an ya'uddu sayyiatihim? Tidakkah engkau perintahkan saja kepada mereka supaya mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Artinya ini pengingkaran. Ya. Wadomin talahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Dan engkau jamin untuk mereka sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka tidak ada yang tersia-siakan. Artinya ini adalah bid'ah. Menghitung-hitung amalan baik ini bid'ah. Tidak ada contohnya. Hitung-hitung amalan baiknya, dihitung-hitung, disebut-sebut. Ria kalau begini. Saya sudah berpikir 100 kali. Tadi berapa kali? 300 kali. Menghitung-hitung kebaikan. Ini apa? Bid'ah. Riya. Di dalamnya ada riya. Barakallahu fikum. Nah, kenapa bid'ah? Ya, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang disebutkan secara mutlak, maja'a mutlaqan, yang datang mutlak, zikir-zikir mutlak, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihitung-hitung, ditentukan jumlahnya. Yang sunnah adalah adzikrul muqayyad. Ya, fi adbaris shalawat. Zikir-zikir tertentu yang jumlahnya tertentu pada setiap adbar as-salawat, akhir salat, setiap selesai salat 5 waktu. Nah, itu yang ada tuntunannya. Kita hitung ya. 33 kali subhanallah, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sempurnakan yang ke-100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah walhamdulillah wa la syai' qadir. Itu 100 kali pas. Tapi zikir-zikir yang mutlak Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak perlu dihitung-hitung. Ya. Itu nanti malah riya. Nah, barakallahu fiik. Ini sisi pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah. Baik. Tulis kalau mau ditulis, kata ulama, li'annahu lam yarid fi sunnati annal insana yuhsi amalahu au yuhsi hasanatihi. Karena tidak datang di dalam sunnah seseorang menghitung-hitung amalannya dan menghitung-hitung kebaikannya. Jadi tulis sisi pengingkaran Abdullah bin Mas'ud kepada terhadap amalan mereka. Liannahu lam yarid fi sunnah, tidak datang di dalam sunnah seseorang menghitung-hitung amalannya dan menghitung-hitung kebaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'. Kita tidak butuh menghitung-hitung amalan kita. Kenapa? Ada malaikat pencatat amal dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan terhadap Allah sesuatu apapun. Sebanyak apapun, sedetail apapun amalan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tercatat di sisi Allah Azza wa Jal, tidak akan tersia-siakan. Enggak usah dihitung-hitung. Kemarin saya membangun masjid, kemarin saya membantu fakir miskin, kemarin saya infak kepada talibul ilm. La ilaha illallah diperdengarkan kepada orang lain. Allah la yakhfa alaihi syai. Nah, sebaliknya yang ada adalah bagaimana kita introspeksi diri, muhasabatun nafs, hitung kejelekannya. Aduh, dosa saya hari ini sudah berapa? Ya. Tadi menggibah, yang kedua mencela, yang ketiga terlambat sholat lima waktu tanpa udzur. Dosa. Yang keempat, durhaka kepada orang tua, pas telpon tadi suaranya kasar sama orang tua. Itu dihitung supaya bertobat. Hitung-hitung kejelekannya. Jangan melakukan kejelekan kemudian kejelekan itu, dosa itu dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Gampang. Kecil. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Baik. Nah, kita akan mengetahui nanti akhir ya daripada akhir keadaan daripada orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Mereka terseret kepada bid'ah yang lebih besar daripada itu, yaitu bid'ah bid'atul al-khuruj, bid'atul khawarij. Mereka inilah yang diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu di An-Nahrawan. Nah. Baik. Tsumma madha, kemudian Abdullah bin Mas'ud setelah mengucapkan ucapan itu beliau berlalu, wa madaina ma'ahu, lalu kami berjalan bersama beliau. Ya, ini adab. Ya, biarkan dulu gurunya di depan. Ya, jangan ketika berjalan gurunya na'am di artinya dianggap seperti temannya. Ya, beradab. Ya, guru dulu ya. Madha Abdullah bin Mas'ud berlalu, kemudian kami berlalu bersama beliau. Hatta ata halaqata min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu di antara halaqah-halaqah itu. Fawaqafa alaihim, lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri di sisi mereka. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak mencukupkan dengan khabar dari Abu Musa al-Asy'ari. Tapi datang langsung cross check memastikan. Ya. Apakah sekedar mendengar informasi kemudian langsung menghukumi? Tidak, tidak cukup itu, tapi langsung didatangi. Langsung didatangi. Betul tidak ini khabar deh. Nah, beliau langsung datang dan ini sekaligus sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mendengar ada kemungkaran di sana, langsung datang. Apa yang kalian lakukan ini? Qalu ya Abdurrahman, hasa. Na'udzu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Hai Bu Abdurrahman, ini hanyalah kerikil-kerikil yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud kepada mereka? Kata beliau, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Coba perhatikan. Yang disuruh apa? Muhasabah, menghitung-hitung kejelekan. Astagfirullah dosa saya hari ini. Astagfirullah dosa saya pekan ini. Astagfirullah dosa saya bulan ini, tahun ini. Jangan berlalu satu tahun, tidak tahu, seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Ya. Min babil munasabah, tahun ini sudah hampir berakhir, 1440. Tinggal berapa hari lagi? Tanggal berapa ini? Nah, tulis saya di buku surah tanggal berapa? 27? Hah? 28? Ya, kurang lebih 1-2 hari lagi. Nah, ada enggak di antara kita yang pernah muhasabah, introspeksi di satu tahun ini? Astagfirullah dosa ana ya begitu banyaknya. Pernah enggak kita menghitung-hitung dosa kita atau malah terlalaikan? Uddu sayyi'atikum, hitung kesalahan-kesalahan kalian. Ya, dan aku jamin kebaikan yang kalian lakukan selama itu ikhlas diterima di sisi Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Tidak perlu kalian menghitung kebaikan-kebaikan kalian, tidak perlu kalian begini berzikir dengan menghitungnya, tidak perlu. Ya, jika zikirnya zikir mutlak. Iya. Adapun zikir muqayyad yang datang bimbingan dari sunnah, fana'am. Tayyib. Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatukum. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini mereka sahabat-sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, masih sangat banyak sekali. Ketika itu para sahabat masih banyak yang hidup. Terlalu cepat kalian menyimpang. Wahadi thiyabuhu lam tabla. Dan ini pakaian Nabi alaihi salatu wasalam belum rusak. Masih bagus. Artinya ya, belum lama Nabi alaihi salatu wasalam meninggal, wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana beliau belum pecah. Begitu cepatnya kalian binasa, menyimpang dari hajun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita, semakin jauh manusia dari cahaya kenabian, maka semakin dikhawatirkan kebinasaannya dan penyimpangannya. Orang-orang yang hidup di waktu itu, belum lama Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, pakaiannya masih ada, bejananya masih sempurna. Tapi sudah demikian keadaannya. Nah. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Sungguhnya kalian, ya, apakah kalian berada di atas sebuah millah, sebuah ajaran yang lebih mendapatkan petunjuk daripada millahnya Muhammad? Ini pengingkaran. Au muftatihu babud dhalalah, ataukah kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Apa jawaban mereka ketika mendengarkan nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini? Qalu wallahi ya ba Abdurrahman ma aradana illa alkhair. Subhanallah, perhatikan. Kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Berkumpul begini berzikir niatnya baik. Jawaban ini seperti jawabannya siapa? Ahlul bidah, para pelaku bidah. Ketika melakukan bid'ah, niat kami kan baik. Nah. Qala wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Abdullah bin Mas'ud menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Iya. Banyak orang yang niatnya baik tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena niat yang baik saja tidak cukup sampai caranya benar. Niat yang baik tidak cukup sampai caranya benar. Nah, banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Karena disamping niat baik juga harus, caranya juga harus benar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis, inna qauman yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Sungguhnya ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu tidak melewati kerongkongan mereka. Waimullah. Ini kosam ya. Demi Allah, ma adri la'alla tarahum minkum. Aku tidak mengetahui, boleh jadi kebanyakan kalian yang melakukan zikir jamaah ini, boleh jadi kebanyakan mereka yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka, boleh jadi kebanyakannya adalah dari kalian. Tsumma tawalla anhum subhanallah. Abdullah bin Mas'ud menasihati mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amr ibnu Salimah radhiyallahu anhu, ra'ina ammata ulaika al-khalq yuta'unana yawman nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat ya, kebanyakan orang-orang itu yang berzikir jamaah, mereka ikut memerangi kami pada peperangan An-Nahrawan bersama kaum Khawarij. Nah, ini akhir dari keadaan mereka. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk malam ini. Sisa penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terhadap atsar Ibnu Mas'ud ini. Naam. Ya, kurang lebih satu pertemuan lagi yang mungkin pertemuan berikutnya, mungkin pertemuan terakhir ya sebelum kita pindah ke kitab berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi jami'an. Tafadhalu. Barakallahu fikum.